tertanam dalam hatiku. Jauhkanlah bimbang dan ragumu, kembalilah kepadaku, bulatkan maksud hatimu untuk kita bahagia. Janjimu yang tanam dalam hatiku, jauhkanlah bimbang dan ragumu, kembalilah kepadaku, bulatkan maksud hatimu untuk kita bahagia. Janjimu yang dahulu lama sudah ku tanam dalam hatiku, jauhkanlah bimbang dan ragumu, kembalilah kepadaku, bulatkan maksud hatimu untuk kita bahagia. Janjimu yang dahulu lama sudah ku tanam dalam hatiku, jauhkanlah bimbang dan ragumu, kembali untuk kita.